Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikannya iman dan kesehatan hingga masih dapat beribadah untuk melaksanakan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada surat Al-An'am, surat ke-6, ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qab walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakazibun." Tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu sembunyikan. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka. Para pendengar RRI yang berbahagia, ayat ke-28 ini sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, yang mana pada ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau taro iz wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, "Kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan." Ayat 27 ini menceritakan kondisi orang-orang yang tidak mau memperhatikan ayat-ayat suci Al-Quran, tidak mau menjadikan iman sebagai bagian penting dalam kehidupan ini, atau lebih tepatnya mereka ini adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala saat mereka melihat api neraka sudah di hadapan mereka, maka pada waktu itu mereka baru ingin beriman, wa nakuna minal mu'minin, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi apa kata Allah di ayat 28? "Tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu sembunyikan. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia," artinya direwin ke belakang kehidupan ini, tidak jadi masuk neraka dan mereka masih diberi kesempatan untuk hidup sekali lagi di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La'adu limanuhu anhu." Tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. "Wa innahum lakazibun." Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, lebih jauhnya kita akan berdialog dengan Ustaz Perdana masalah ayat ke-28 ini. Bagaimana ini Pak Ustaz? Kenapa kok ada orang yang diberi kesempatan pertama untuk berbuat baik, dia berjanji akan berbuat baik, tetapi begitu diberi kesempatan dia mengulangi kembali perbuatan jahatnya. Diberi lagi kesempatan untuk beriman, kembali lagi dia kufur. Kedua dan ketiga seterusnya dia akan kembali kepada hakikat diri dia. Apakah memang manusia ini tidak bisa berubah, Ustaz Perdana? Iya. Terima kasih sebelumnya, Ustaz Jenal Arifin. Mengenai sikap manusia yang selalu mengingkari atau mendustakan apa yang telah diucapkannya, ini memang adalah salah satu bagian daripada fitrah, bukan fitrah ya, kebiasaan manusia itu sendiri. Kalau kita kembali kepada penjelasan ayat 27 di akhir ayat, mereka mengatakan wa nakuna minal mu'minin, kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Itu adalah ucapan mereka karena mereka ingin melepaskan diri daripada hukuman. Nah, di dalam ayat 28 ini Allah menjelaskan lebih jauh kenapa ucapan mereka itu mereka keluarkan. Kami berharap kami akan menjadi orang-orang beriman karena bal badalahum, karena sudah ditampakkan kepada mereka itu skandal mereka. Artinya ketika mereka sudah berhadapan dengan satu azab yang begitu besar yang Allah turunkan buat mereka di akhirat nanti, terbuka skandal mereka, terbukalah segala apa yang selama ini mereka lakukan, kekufuran, keburukan mereka, kemudian keingkaran mereka terhadap keberadaan hari akhirat, dengan sikap mereka selalu melakukan kejahatan. Ini kan mereka tidak menerima keberadaan akhirat. Tetapi bal badalahum, Allah membukakan seluruh skandal mereka itu sehingga akhirnya mereka walau ruddu la'adu. Iya, keinginan mereka untuk kembali itu bukan karena atas dasar ingin beriman kepada Allah atau mengakui akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi satu saja alasannya kata Syekh Mutawalli Syarawi di sini, karena mereka merasa takut melihat hukuman yang disiapkan untuk mereka. Jadi manusia ini terkadang untuk mengembalikan kesadarannya itu harus dibuat seperti binatang, bahasanya begitulah bahasanya. Ada tipe manusia itu yang harus dicambuk dulu baru sadar. Ya, harus diperlihatkan dulu betapa sanksi hukuman itu sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala baru kemudian dia sadar. Iya. Ya. Jadi intinya adalah mereka itu ingin kembali, ingin kembali ke dunia, berjanji untuk melakukan kebaikan akibat rasa takut mereka melihat azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka. Iya, kembali ke pertanyaan kita Ustaz Perdana. Ketika manusia diberi kesempatan, dia tidak menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Tetapi dia juga melanggar kesempatan itu. Ini bagaimana melihat, Ustaz Perdana melihat tipe seperti ini? Iya, ini kalau bahasa Al-Quran adalah orang-orang yang ittaba'u ahwa'ahum. Orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Iya. Jadi hawa nafsu itu sudah mendominasi di dalam hatinya sehingga akhirnya tertutuplah kebenaran. Iya. Mereka melihat, mereka mendengar orang azan. Masjid di dekat mereka mendengar, mendengar itu. Mereka selalu mendengar orang membacakan Al-Quran dan mereka melihat orang yang selalu melaksanakan salat di masjid secara berjemaah. Akan tetapi itu tidak membuat mereka sadar. Kenapa? Karena keinginan, karena hawa nafsu yang sudah meliputi diri mereka. Kalau saya lihat seperti kata Ustaz Perdana tadi, bahwa hawa nafsu telah mendominasi diri sehingga mereka terbiasa dengan hal-hal yang menyenangkan tapi sikapnya sangat temporal. Iya, betul. Menyenangkan tetapi tidak membahagiakan. Ada beda antara menyenangkan tetapi tidak membahagiakan. Pepatah Arab mengatakan la khaira fi lazzatin tuqibuhu nadaman. Tidak ada suatu kenikmatan fi lazzatin apabila berakhir dengan penyesalan. Memang dia senang, tidak sholat dia senang daripada sholat jungkir balik misalnya kata orang begitu ya kan, walaupun sebenarnya sholat bukanlah jungkir balik gitu. Bagus aku tidur katanya, kan senang tidur, tetapi sebenarnya dia tidak membahagiakan dirinya. Untuk sebab itu orang yang membiasakan dirinya dengan mengikuti hawa nafsu sehingga diberi kesempatan dia mengulang lagi tradisi yang dia tidak mengambil kesempatan itu, sehingga akhirnya orang pun, Allah pun menyatakan lauruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakazibun, tidak akan berubah sikapnya. Karena apa? Karena mereka sendirilah yang telah membiasakan diri dengan pendustaan. Dalam sebuah hadis disebutkan innar rajula layakziba wa yakziba hatta yuktaba 'indallahi kazzaban. Seseorang itu berdusta, dikasih kesempatan untuk berdagang misalnya, untuk berbuat baik, dia curang dalam dagangnya, hutangnya tidak dibayar dalam hutang dagangnya, atau apa, dia mengkhianati janji yang telah dia ucapkan. Kemudian besok lagi layak ziba lagi, hatta yuktaba 'indallahi kazzaban. Akhirnya Allah mengatakan bahwa orang ini adalah pendusta di sisi Allah. Ketika Allah telah menyatakan itu pendusta orang itu, maka hidup ini sudah menjadi identik pada dirinya dengan kedustaan. Dengan kedustaan. Iya, ada satu hal yang menarik dari ayat ini, Ustaz Zainal, bahwa ini adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Iya. Dan ini karena ini adalah penggambaran dari Allah tentang apa yang nanti akan terjadi pada hari akhirat. Iya. Di mana orang-orang yang mereka itu sebenarnya tahu, tapi tidak mau sadar, itu akan menghadapi kondisi seperti ini. Bal badalahum makanu yukhfuna min qabl, bahwa Allah akan menampilkan seluruh tindakan keburukan yang pernah mereka lakukan selama hidup di dunia. Iya. Ayat ini sebenarnya bukan hanya untuk orang-orang yang pendusta atau orang-orang yang kufur, tetapi juga harus dijadikan sebagai pegangan oleh orang-orang beriman. Kenapa? Iya. Karena memang ternyata di dalam hidup ini kita banyak melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat atau kurang maksimal di dalam melakukan kebaikan. Iya. Iya. Nanti pada akhirnya kita sendiri akan menyesal ketika Allah menampilkan seluruh perbuatan yang kita lakukan selama di dunia. Yeah. Oleh karena itu ini adalah satu motivasi dari ayat ini bagi kita untuk benar-benar mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, apakah itu dengan beribadah, beramal saleh, berusaha untuk mencapai cita-cita yang baik untuk yang berguna bagi diri kita dan juga masyarakat ke depan. Iya, yeah, menarik kita kembali ke ayat bal badalahum. Yeah. Tetapi sebenarnya telah nyata, telah nampak bagi mereka apa yang mereka sembunyikan. Suatu hal yang menarik, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, kalau di dunia saja kita mampu merekam suara dan gambar, ini pada abad ke-20 nih Ustaz Perdana ya, kita nggak tahu pada abad ke-30 atau abad ke-40 nantinya, mungkin dunia lebih maju dibandingkan pada zaman Nabi Adam dahulu, ya kan? Dan zaman sekarang ini. Pada saat ini aja kita mampu merekam suara dan gambar, maka tentu Allah mampu melakukan hal yang lebih dahsyat dari itu di akhirat. Masya Allah. Jadi jangan pernah berpikir, ah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tahu apa yang kita perbuat ini. Toh semua kunci sudah kita tutup dan kamar sudah kita matikan dalam suasana gelap gulita. Misalnya ada orang yang berbuat jahat dengan demikian. Tetapi itu tidak mungkin terjadi karena apa? Karena alat yang canggih sekarang dengan inframerah di gelap gulita saja itu tentara pengintai dapat melihat musuh di kegelapan malam. Yeah. Itu manusia dengan teropong inframerahnya dapat melakukan itu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin tingginya apa alat-alat canggih di dunia ini menampakkan ayat-ayat kauniyah di hadapan kita, semakin bertambah pula lah seharusnya rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya untuk menumbuhkan keimanan itu tidak harus ayat-ayat apa ayat-ayat kauniyah ini nampak begitu dahsyat baru kita baru sadar. Seperti mana kita telah menceritakan dahulu, Bintu Laban, seorang perempuan anak tukang susu, tidak harus melihat bahwa Umar bisa melihat dengan teropong inframerahnya, dia baru patuh. Tidak. Karena apa? Karena ketika kita melanggar hukum, mata Allah tidak pernah terkejam, gitu kan? Maka kata Bintu Laban tadi, kalaulah Umar tidak melihat, maka Tuhan Umar Maha melihat. Nah, jadi di sini bal badalahum makanu yukhfuna min qabl itu merupakan sugesti yang menjadi pengawasan hidup melekat dalam diri kita, sehingga dimanapun dan kapanpun, seperti kata Ustaz Perdana tadi, ini akan menjadi cerminan bahwa ketika manusia tidak melihat, Allah pasti melihat. Ketika kita berbuat baik, berbuat baiklah karena Allah, dilihat ataupun tidak dilihat. Karena sekarang ini dalam suasana pilkada nih Pak Ustaz, kalau misalnya sumbangan itu yang ada sedikit atau besar pun, kalau bisa masuk media massa gitu ya kan. Apakah itu melanggar hukum dilihat tidak melihat ini dengan keikhlasan ini Pak Ustaz? Iya, masalah keikhlasan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Artinya Allah tidak menilai perbuatan itu dengan melihat apa yang kita lakukan, tapi dengan niat yang ada di dalam hati kita. Iya. Kalaupun sedikit tapi kita ikhlas, Allah pasti akan membalas. Tapi sebaliknya, kalau banyak pun yang kita berikan tapi karena ingin mendapatkan ridha manusia, ini tidak ada artinya apa-apa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus sinkron, dia harus betul-betul berkaitan erat antara mencari ridha Allah dan juga mencari ridha manusia. Ah, itu masalahnya. Jadi permasalahannya dia juga mau sedekah, tetapi dia juga minta supaya orang yang disedekah ini memilih dia. Memilih. Jadi boleh nih Ustaz ya. Tetap niat utamanya itu adalah karena yang dilakukannya itu merupakan perintah Allah. Iya tentu kan, membangun masjid kan perintah Allah. Sedekah itu kan perintah Allah. Apalagi serangan fajar itu kan sedekah katanya. Aku bukan serangan fajar, aku ini sedekah katanya. Gimana itu? Iya, saya kira tidak salah. Tidak masalah, tapi, ya? tapi satu hal yang betul-betul harus didudukkan adalah jangan sampai niat mencari ridha manusia itu lebih tinggi daripada mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niat untuk membantu orang karena Allah itu lebih rendah daripada membantu orang supaya orang mengingat dirinya. Iya, para pendengar RR yang dimuliakan Allah, waktu kita juga lah yang akhirnya harus memisahkan kita. Esok kita bertemu kembali. Satu hal yang penting, jangan dustakan diri sendiri. Walaupun bagaimana, mungkin kita bisa mendustakan orang lain, tetapi kita tidak bisa mendustakan diri sendiri. Kalau misalnya kita sudah mendustakan diri sendiri, ketahuilah, Allah tidak mungkin didustakan. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.